Wahai teman-teman, dengarlah kisah perjalananku ini. Banyak yang telah ku temui, serasa daku bermimpi. Pernah sekali di Danau Toba, ku berjumpa dengan seorang pemuda. Tampan dan gagah rupanya, ingin ku mendampinginya. Berada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Impian telah menjadi nyata, kami telah berdua. Menemaniku setiap waktu, impian telah menjadi nyata, kami telah berdua.